maka diam itu bagus. Kalau dia ngomong ketahuan, oh ketahuan, ya, maka lebih baik diam. Ya, hadis ini sudah pernah beliau serahkan, maka beliau tidak membawakan bawa itu. Kita lanjutkan hadis terakhir 700. وعن أبي شريح ويلد ابن عمر الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya jaizahnya, jaizahnya waktu yang diperbolehkannya. Para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, yang dimaksud jaizahnya itu, waktu yang diperbolehkan itu seperti apa ya Rasul? Ini menunjukkan bahwa Nabi mengetahui bahasa Arab apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Kan Nabi berbicara dengan bahasa Arab, tetapi para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, yang dimaksud jaizahnya itu apa? Nabi menjawab, yaumuhu wa laylatuhu wa ziyafatu thalathatu ayyam, yaitu siangnya dan malamnya. Berarti menghormati tamu, memuliakan tamu siang dan malam. Wa ziyafatu thalathatu ayyam, dan menjamu tamu ini adalah 3 hari, 3 hari 3 malam. Wa makana wara'a dzalik, lebih dari 3 hari, wa huwa shadaqatun 'ali, maka itu sebagai shadaqah. Shadaqah wajib atau tidak? Tidak wajib. Shadaqah tidak wajib. Berarti yang wajib adalah 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari tidak 3 malam sudah tidak wajib lagi. Maka disebut oleh Nabi sholat. Ya, kurang dari 3 hari 3 malam bukan sholat lagi, wajib. Ya, maka ketika kita kedatangan tamu, maka tidak boleh kita mengatakan ini sholat. Bukan. Ini memuliakan, ini kewajiban kita. Kalau sholat bukan wajib. Oleh karena itu, kalau kita sudah berani menerima orang sebagai tamu, kita harus siap minimal 3 hari 3 malam. Kalau tidak siap, ya jangan terima tamu, karena terima tamu tidak wajib. Maaf, saya tidak menerima tamu. Oleh karena itu, Abu Bakar, Umar ketika datang kepada Nabi minta izin, diizinkan sebagai tamu atau tidak? Tidak diizinkan, pulang. Ya. Dan tidak diizinkan ini dengan diam. Ketika diam, tidak ada jawaban, ketika kita salam, berarti tidak diizinkan, maka tidak boleh kita memaksa maksud. Ya. Wafi riwayatin li muslim, di riwayat lain, Imam Muslim mengatakan, membawakan kepada Nabi, la ya'illu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyukima inda akhihi, untuk tinggal di rumah saudaranya sesama muslim, hatta yuhtimahu, hingga dia membuat tuan rumahnya itu berdosa. Apa maksudnya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yuhtimuhu, apa maksud dia membuat dosa tuan rumahnya? Dijawab oleh Nabi, yukimu indahu wa la shay'a lahu yaqrihi bih, yaitu dia tinggal di rumah saudaranya bertamu kepada sama muslim, lalu dia tidak disubuh apa-apa. Dosa. Nah, kita jangan bikin dia berdosa. Kenapa? Karena dia enggak punya apa-apa misalnya. Oleh karena itu ini dalil kedua-duanya. Bagi tuan rumah harus memuliakan tamu, bagi tamu juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang tamu. Ini anjuran dari Nabi, bahkan perintah, ya,